الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب شفاء التسميع جايل حديث ينتر آخر حديث Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ibn Hajar. Belum malam. Wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ya aqabiyun babala fi sahifatil masjid. Fajar unnatu, panahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falam makodok baulahu imroh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidunu bin manmain. Bukan bidunu, bida. Bida Nabi. Bidanu. Bidunu bin manmain. Fahusriku alaih. Mustatakun alaih. Hai, tolong alaih. Bidanu bin ya. Jangan di dhammah. Kalau bidunub berarti dosa-dosa. Kalau bidanub berarti ember atau gak apa namanya kayu tempat air. Baik. Siapa lagi? Dari kita lanjut. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunyanya siapa? Kunyanya apa? Beliau Abu Hamzah. Nah, berapa riwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? 2286. Anaknya berapa? 82. Laki-laki berapa? 80. Perempuan? Nah, siapa namanya anak perempuannya? Cuma dua anak perempuannya, siapa? Hairuddin. Umu siapa? Umu Nu'man. Oh, antum Umu Ruman. Nah, bukan Umu Ruman, bukan Umu Nu'man, yaitu Umu Amr. Aywa, kok bisa lari ke sana? Baik. Beliau meninggal umur berapa tahun? Saya pergi. Anda tu? 103 tahun pada tahun 93 Hijriah. Nah, 103 tahun. Dan tidaklah beliau meninggal kecuali memiliki anak berapa? 100 orang anak laki-laki. Subhanallah, tabarakallah. Betul-betul luar biasa. Baik. Kita lanjutkan. Apa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Anda mau akilah. Apa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Anaknya. Hartanya. Naam, Allahumma akthirhu waladan wa akthirhu malan wa adkhilhu al-jannata. Ya Allah, perbanyaklah baginya anak dan hartanya, dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Doa, berdoa itu. Kita berdoa ini. Allahumma ada aktsir waladi wa mali wa adkhilni al-jannah. Ya Allah, perbanyakkanlah untuk diriku anak dan harta, dan masukkanlah aku ke dalam jannah. Baik. Itu sekilas dari biografi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Nama uminya siapa? Siapa ini? Katanya Abu Fat kan dengar suami. Muslim bintu milah. Namanya siapa? Rumaiso. Nah. Tayyib. Abinya Muslim apa kafir? Abu Ismail. Kafir. Siapa nama abinya? Belum sempat. Malik bin Nadr. Malik bin An-Nadr. Alif Lam Nun Ba Ra. An-Nadr bin Bamdam. Ba Mim Ba Mim. Al-Ansari Al-Khazraji An-Najari. Baik. Mati dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya jahiliyah itu kafir. Jadi kalau menyebutkan Anas bin Malik jangan radhiyallahu taala anhuma, tapi radhiyallahu taala anhu, karena beliau saja yang muslim. Nama amminya siapa? Amminya Abu Talha. Apa maksud amminya di sini? Suami ibunya, yaitu bapak keduanya, tapi dipanggil ammi, paman. Siapa namanya? Zaid bin Abu Talha. Itu Zaid bin siapa nak? Zaid bin siapa? Zaid bin Sahal. Anak-an Zaid bin Thabit lain lagi itu. Nah, Zaid bin Thabit seumur dengan Anas bin Malik. Kalau Abu Talha pamannya, yaitu suami ibunya yang kedua. Ya. Nah, Zaid bin Sahal. Nah, maksudnya itu di sana ada Zaid yang lain, Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha dengan Zaid ini bin Sahal. Nah. Tapi kita masuk pada faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Apakah wajib dengan air ketika ingin membersihkan tanah yang ternajisi? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib. Hah? Kenapa? Pertanyaan berikutnya, apakah wajib membersihkan tanah yang ternajisi dengan air ataukah tidak? Jawabannya tidak wajib. Seandainya tanah atau suatu benda menjadi suci dengan pengeringan secara alami, seperti dengan matahari atau angin, sehingga hilang asarnya, asar najis tersebut, maka menjadilah dia, dia ini dimasukkan tempat yang ternajisi dari sesuatu tersebut menjadi suci, menjadi suci. Nah. Baik. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullah alaihim. Kemudian faedah yang berikutnya, tidak disyaratkan ketika membersihkan tanah yang ternajisi menggali tanah tersebut dan menimbunnya, menggali tanah dan menimbun tanah yang ternajis tersebut. Karena hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut adalah dhaif. Karena hadis yang menyebutkan penimbunan tanah atau menggalinya, hadisnya dhaif. Yaitu seorang perawi bernama Ibnu Ma'qil, Abdullah bin Ma'qil tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia seorang tabi'in, tidak menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita mendapati apa, bukan sebagian orang-orang tua kan begitu ya, kalau ada tanah najis kan di situ, selain disiram ditambah lagi pakai tanah atau pasir atau digali bolak-balikan, makanya bukan pensyaratan. Nah, baik. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang berkaitan dengan hadis Anas bin Malik ini. Yang berikutnya, air kencing dan kotoran selain Bani Adam, karena kita tidak akan menjumpai lagi hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, mereka ada kaitan dengan hal tersebut, yaitu air kencing dan kotoran hewan. Nah, ini permasalahan. Apa hukum air kencing dan kotoran hewan? Karena ada kaitan dengan ini ya. Kalau Bani Adam sepakat para ulama, baik yang depan maupun belakang, kedua-duanya najis. Kedua-duanya najis. Baik. Dalam permasalahan ini ada tiga pendapat. Tidak apa-apa saya menyebutkan tiga pendapat itu. Kalian banyak yang sering ditanyakan dalam permasalahan tersebut. Pendapat yang pertama, bahwasanya suci semuanya. Suci kencing dan air kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya, yang dimakan dagingnya. Tanpa kecuali yang tidak dimakan. Nah, yang tidak dimakan lah tidak suci. Dan ini perkataan apa? Dennakhai. Apa? Dennakhai. Al-Thawri. Ahmad Malik. Dan para a'immah yang lainnya rahmatullah alaihim. Dan dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihim. Dalilnya ada beberapa. Yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu di dalam Sahihain. Di dalam Sahihain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kaum Uraniyin, untuk meminum dari air kencing unta dan susu unta. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum Uraniyin untuk meminum dari air kencing unta dan susunya. Ini hadis dalil yang pertama. Sangat jelas menunjukkan bahwasanya air kencingnya tidak najis karena diperintahkan untuk minum. Dan unta adalah merupakan salah satu binatang yang dimakan dagingnya. Kemudian dalil yang kedua, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, apakah boleh sholat di kandang kambing, di kandang kambing? Beliau menjawab, na'am. Kemudian dalil yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tawaf di Masjidil Haram dengan unta, dengan unta. Sebagaimana dalam Sahihain. Sisi pendalilannya memungkin, sangat memungkinkan unta itu kencing. Sangat memungkinkan unta itu kencing. Dan begitu pula hammam. Hammam itu apa? WC. Ada di dalam Masjidil Haram. Kalau seandainya air kencing unta itu najis, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan manusia untuk menghilangkannya dan mensucikannya masjid tersebut. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 26, surat Al-Hajj ayat 26, "Tathhir baiti lit-ta'ifin." Sucikan rumahku dari najis bagi orang-orang yang melakukan tawaf. Dalil yang berikutnya adalah asal segala sesuatu adalah tahara. Asal segala sesuatu adalah suci. Asalnya segala sesuatu adalah suci dan tidak boleh dihukumi najis sampai ada dalil yang alhamdulillah sampai ada dalil yang menyebutkan tentang najisnya. Kemudian dalil mereka yang berikutnya hadis la basa bi bauli ma yu'kalu lahmuhu. Dalil ada hadis yang berbunyi tidak mengapa kencing hewan yang dimakan dagingnya, tidak mengapa kencing, yaitu air kencing hewan yang dimakan dagingnya, itu maksudnya tidak najis. Alhamdulillah. Namun hadisnya ini daif jiddan, sangat daif, sangat lemah. Karena ini hadis datang dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah ini dhaif, di dalamnya ada dua perawi yang dhaif. Yang pertama Amr bin Husain atau bin Hasin, labas Amr bin Hasin atau Hasin. Dia itu matruk. Matruk itu ditinggalkan hadisnya. Alhamdulillah. Musim bersin sekarang ya. Nah, barakallahu. Kemudian yang kedua Yahya bin Ala. Yahya bin Ala. Dia ini kadzab, pendusta. Maksudnya nah, berdusta. Nah, ini hadis yang datang dari hadis tersebut tidak mengapa air kencing hewan yang dimakan dagingnya. Datang dari sanad yang pertama hadis Jabir bin Abdullah. Dari hadis Jabir bin Abdullah ada dua sebab dhaifnya, Amr bin Husain matruk, Yahya bin Ala kadzab. Datang pula dari hadis Al-Bara bin Azib. Hadis Bara bin Azib pun dhaif, sangat lemah, dhaif jiddan. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Sawar bin Mus'ab. Sawar bin Mus'ab. Dia ini matruk. Nah, karena selesai yang dipakai dalil oleh pendapat yang pertama. Suci. Kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Misalnya ayam. Nah, suci. Air kencingnya. Kotorannya. Nah, begitu. Kambing. Sapi. Nah, pokoknya yang dimakan dagingnya. Pendapat yang kedua najis semuanya, najis semuanya. Ini perkataan, ini pendapat Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, Abu Thawr, Syafi'iyah, Indonesia itu Syafi'iyah atau Hanafiyah, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan riwayat dari Imam Ahmad. Dan dirojikan oleh Imam Ibnu Hazm, dan dirojikan oleh Al Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaihima. Mereka berdalilkan dengan hadis istanzihu minal baul fa inna ammat adzabil qabr minhu. Bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena kebanyakan mayoritas terjadinya adab di dalam kuburan karena kencing. Karena kencing. Nah, berhati-hati ya kalau kencing itu. Perhatikan baik-baik. Karena kebanyakan terjadinya azab di dalam kuburan, seseorang mendapatkan azab dalam kuburan karena kencing. Ada sekali ini. Karena kita melihat sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan masalah ini. Laki-laki maupun perempuan, terkhusus laki-laki. Naam. Kencing di sembarang tempat. Kencing di sembarang tempat, khususnya para supir-supir. Naam, berhenti pinggir jalan, buka pintu set, berdiri, sudah selesai. Goyang kepala, berhenti, tutup pintu, jalan lagi. Subhanallah. Naam. Alhamdulillah tidak diangkat kakinya satu. Kalau sudah diangkat kaki satu, tasyabbuh sudah. Naam. Subhanallah. Kau muslimin itu. Naam. Subhanallah ini. Maka kita berhati-hati ya. Kalau ada kita mendapati saudara-saudara begitu, walaupun tidak ada hubungan kerabat, ingatkan. Karena sangat berbahaya ini. Saudara-saudara kita, kaum muslimin. Dan juga kita melihat juga orang yang sering safar. Pada kalau kita melihat dulu di Jawa, orang-orang yang safar pakai kendaraan bermotor. Naam. Tidak mau cari masjid, berdiri jalan, berhenti. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, bersihkan diri kalian dari kencing, karena kebanyakan azab kuburan dari kencing. Dan ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kisah itulah Rasulullah SAW melewati dua kuburan yang pernah kita sebutkan ya, hadis Ibn Abbas. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah korma, kemudian membelahnya dan menancapkan kedua korma yang sudah dibelah menjadi dua, kedua kuburan, karena kedua kuburan itu sedang diazab. Naam, diperlihatkan Rasulullah SAW. Kuburan yang pertama diazab karena waktu hidup namimah, dia namam, suka berbuat namimah. Bahasa Indonesia mungkin mengadu domba. Adapun yang kedua, yaitu karena dia selama hidup, waktu ketika masih hidup, tidak membersihkan diri dari kencing. Coba untuk lihat. Nah, maka pendapat yang kedua yang mengatakan najis semuanya, mereka mengatakan kalimat al-baul, kencing, yaitu meliputi semua kencing. Rasul mengatakan bersihkan diri kalian dari kencing. Kencing di sini, kata pendapat yang kedua ini, berlaku secara umum semua kencing. Nah, Namun pendapat yang kedua ini lemah, karena dengan hadis tersebut dibantah. Baik, dibantah. Apa itu? Karena kalimat alif wal lam dalam minal baul itu bukan bersifat umum, tapi bersifat khusus. Yang dimaksudkan adalah air kencing adami. Air kencing apa itu? Manusia. Karena konteks kalimatnya berkisah tentang pemilik kuburan itu yang disisa. Nah, ya. Baik, itu pendapat yang kedua. Yang kedua ini lemah. Maksudnya tidak kuat. Pendapat yang kedua, yang ketiga. Suci seluruh hewan, suci air kencing dan kotoran seluruh hewan selain kencing dan kotoran Bani Adam. Selain kotoran Bani Adam. Nah, dalil mereka, dan ini pendapat Syabi dan Nakhai dan pendapat perkataan Bahiriyah. Perkataan Bahiriyah. Selain Ibnu Hazm. Selain Ibnu Hazm rahmatullah alaihi. Dalil mereka yang pertama adalah dan ini dirajikan oleh Imam Syaukani rahmatullah alaih. Dalil mereka yang dalam permasalahan ini adalah asal segala sesuatu itu suci, yaitu asalnya air kencing dan kotoran seluruh hewan adalah suci karena asalnya. Dan najis adalah hukum syar'i. Ya, saya bacakan perkataan Al-Musyaukani ya. Maka tidak diterima perkataan yang menyatakan najisnya kecuali dengan dalil yang memastikan untuk memindahkan dari hukum asalnya. Dan kami tidak mendapatkan kata Al-Imam Syaukani, pendapat yang mengatakan najisnya dalil dalam permasalahan ini. Dalil dalam permasalahan ini. Baik. Kemudian dalil mereka yang berikutnya, hadis Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari yang kita sudah sebutkan, kisah apa tentang anjing loh yang kencing dan keluar masuk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, dan tidak mereka ternukilkan mencuci dari air kencing tersebut. Ini dalil yang berikutnya. Kemudian dalil mereka yang berikutnya, perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah yang kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu ya. Yaitu tentang bagol dan himar, keledai. Kan keledai tidak boleh dimakan, haram tak? Keledai piaraan dan bagol, peranakan dari himar dan kuda. Bahwasanya himar ini di zaman Rasulullah SAW itu dikendarai, dan juga di zaman sahabat, dan sangat memungkinkan himar itu dikendarai ya kencing. Nah, dan tidak terlukilkan mereka pun membersihkan dari kencing tersebut. Terus yang mana yang rajih ya ikhwan? Jelas-jelas yang pendapat kedua lemah ya. Sekarang masih ada pendapat pertama dan kedua, ketiga. Kalau Syekh Muhammad bin Nizam merujukkan pendapat yang pertama, bahwa suci semua binatang yang dimakan dagingnya. Pendapat yang kedua, dan itu dirajikan oleh Syekhul Islam. Pendapat yang ketiga, suci semuanya kecuali manusia. Nah itu. Al-Imam Syaukani dirajikan Imam Syaukani. Kalau Syekh Muhammad bin Isham merajikan pendapat yang pertama, karena beliau berdalilkan dengan keumuman hadis itu, istanzihu minal baul, bersihkanlah diri kalian dari kencing. Ini bersifat umum kencing sini. Namun kencing tersebut yang bersifat umum dikhususkan dengan daging apa hewan yang dimakan dagingnya. Nah, karena sesungguhnya manusia taib. Begitu ya. Allah alam yang rajih pendapat ketiga ya kawan. Yang rajih pendapat ketiga. Allah alam sahab. Ini sebagaimana dirajikan oleh Imam Syaukani. Karena asal segala sesuatu itu adalah suci. Tidak ada yang mengeluarkan dari kesuciannya kecuali dari. Adapun kotoran hewan, manusia, sudah dalilnya. Kalau apa namanya hewan yang dimakan dagingnya, ada dalilnya. Suci. Ya tak? Pintar disuruh minum susunya unta. Air kencingnya unta. Nah, kemudian tentang yang diterimakan dagingnya, tidak ada dalil yang menyebutkan najis, dan tidak ada pula yang menyebutkan tidak najis. Ya kan? Sekarang tidak ada dalil yang sahih, maksudnya yang sangat jelas menyebutkan najis atau tidak najis. Kembali ke kaidah asal apa? Asal segala sesuatu suci sampai ada dalil. Dan semakin dikuatkan air kencing. Anjing disama Rasulullah SAW keluar masuk dan kencing dalamnya. Nah, Dan dijelaskan juga Ibnu Qudamah, unta apa namanya, keledai, dikendarai di zaman beliau, di zaman sahabat, zaman tabi'in. Mungkin sampai sekarang kita lihat sana. Lihat tak? Nah itu. Pokoknya begitu. Sekarang kan kembali ke permasalahan, bukan pakai perasaan sekarang, pakai dalil. Jadi kalau begitu ya, mana? Hah? Itu juga makanya. Itu najis pokoknya. Najis tau, kalau yang merujuknya pendapat najis, kucing itu najis akhir kucingnya. Kan terima makan dagingnya. Nah itu, sekarang permasalahan begitu. Nah begitu. Walhasil kembali ya, yang jelas saya tidak mau saya langsung menyebutkan yang roji, karena ingin menyebutkan semua pendapat. Pak, nah begitu. Karena kalau saya pribadi dari dulu ini saya yakini. Oh, tidak najis naik sapi. Kan dimakan dagingnya. Hah? Tidak usah, tapi antum masuk juga tidak. Kasihan saudara antum sini. Kasihan saudara antum toh. Nanti dia ketemu antum cemberut tidak aneh. Begitu. Hah? Tidak apa-apa itu, tapi tidak ke warung cotong itu. Baik. Nah begitu ya, yang rajih hal tersebut. Baik, mafhum ya. Nah, itu. Jadi saya sebutkan dalil dari pendapat-pendapat tersebut beserta dalilnya, walaupun pendapat yang kedua lemah karena itu tadi, tapi yang sangat menarik pendapat pertama dan ketiga, walaupun insya Allah yang rajih pendapat yang ketiga. Tapi ingat, pendapat yang kedua, pertama kuat loh. Dalilnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Saya tulislah. Nah, tapi Imam Syaukani, Imam juga loh. Pokoknya jangan bilang Imam-Imam, pokoknya semua Imam ini. Nah, memang. Nah, Imam Syaukani berhadapan dengan Imam Syaukani. Kalau kita mau ke siapa lebih dahulu, pokoknya tidak usah begitu. Lihat dalilnya. Oh, hasil begitu ya. Mau ya, sampai sini cukup dulu. Pokoknya begitu semua. Aduh, jangan usah sebutkan satu persatu, karena banyak itu. Pokoknya yang tidak dimakan dagingnya, sebutkan saja apa yang tidak dimakan. Begitu sudah. Bukan masalah sekarang, bukan masalah perasaan. Kalau mereka jangan itu perasaan kita. Pokoknya ikuti dalil. Nah, begitu dah. Hewan yang tidak dimakan, terus hewan yang berkeliar di sekitar kita. Itu seperti kucing, tak? Kan tidak dimakan dagingnya. Pendapat pertama, pokoknya semua hewan yang tidak dimakan dagingnya, kotor kencingnya dan kotorannya najis. Kalau terkait itu kan sebenarnya semua minister sudah menyebutkan ketika membahas anjing. Ah. Bahwa beliau merajikan itu cuma air liurnya. Yang najis itu anjingnya. Kemudian beliau merajikan. Sekarang begitulah namanya ahli ilmi, mereka berenangkan. Makanya kita sebagai thalabul ilm melihat, jangan melihat sosok, melihat dia melihat ini ya, kita melihat apa yang ada di hadapan kita, bagaimana keilmian dari permasalahan yang terjadi. Walaupun beliau di dalam masalah anjing tersebut merujukkan apa namanya yang najis cuma air liurnya, namun ketika di sini hadis tentang anjing tersebut beliau mentakwilnya. Nah begitu, mana sekarang kita kembalinya, kita sebagai thalabul ilm melihat itu bukan melihat sosok siapa yang berpendapat, tapi melihat apa dalil pendapat mereka. Begitulah. Ya. Walaupun kalau saya berbicara di hadapan saya Muhammad Nusam, tidak bisa ngomong mungkin. Tapi kita melihat dalil kan begitu. Nah, ikuti dalil, bukan ikuti orang. Ayo wah. Ayo wah. Apanya? Oh itu makanya mereka berdalilkan dengan kisah tersebut, kisah disuruh minum air kencing unta itu berarti asalnya binatang kotoran binatang atau air kencing binatang yang dimakan dagingnya itu sih asalnya itu, karena Rasulullah disuruh minum ini asalnya, karena kalau Rasulullah SAW menyuruh minum berarti nah, suci tak? Nah sekarang yang tidak dimakan dagingnya kan sudah haram, berarti akhirnya mereka haram. Begitulah maksudnya. Sama punya. Tapi terbantah dengan kisah Sinur itu. Ah, Sinur. Anjing. Apa? Sinur itu bahasa ane kucing. Kucing Rasul SAW mengatakan, innaha laysat binajis. Innama natawafin alaikum. Sesungguhnya dia itu tidak najis. Karena dia binatang hewan yang berkeliaran sama kalian. Najis. Tidak najis apa semua? Semuanya kan? Dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Termasuk apa yang keluar darinya. Ya toh? Karena kenapa? Karena air dirinya kan tidak. Orang kan kadang-kadang kucing datang sama kita yang biasa berlaku kucing. Kadang-kadang kucing itu menjilati loh tuannya. Kadang-kadang loh. Ya toh? Pernah melihara kucing? Tidak. Karena saya juga dulu pernah melihara kucing. Nah itu. Bagaimana itu? Alhasil. Namanya ahli ilmu kadang dalil sampai tak terluputkan dari ini dan ini. Alhasil. Mampu ya? Barakallahu fikum. Ayo. Ini kan ada banyak pendapat. Banyak banyak salam masalah berbicara pendapat. Apakah dalam permasalahan seperti ini bisa kita mengambil suatu kita ambil pendapat yang ini kemudian? Olah jangan. Tak boleh. Itu tengah-tengah ya. Tidak ada tengah-tengah antara najis dan tidak najis. Tidak ada. Kadang-kadang najis, kadang-kadang tidak najis. Begitu maksudnya. Wadah. Misalnya kalau lagi sesuai dengan sikon, kita pilih pendapat ini. Oh ini tidak najis, tidak apa-apa. Nanti kalau lu jangan najis. Wah, lah nanti wah, nggak bisa begitu. Karena diantara khilaf itu kata para ulama, seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantara khilaf para ulama mesti satu yang benar. Tidak mungkin lu semuanya benar. Walaupun dalam permasalahan fikih. Walaupun dalam permasalahan seperti kita contoh sedekat. Ah, coba misalnya sama tanya antum. Berarti nanti kadang-kadang antum sedekat, kadang-kadang tidak. Mau tengah-tengah lah. Mau tengah-tengah nih, mau tengah-tengah. Kan begitu. Iya, kadang-kadang kalau lagi sholat di belakangnya orang sedekat, kita sedekat. Nah, kalau kita pergi lagi di situ lingkungan masyarakat lagi goyang-goyang, ya kita goyang-goyang. Kalau tidak lagi goyang, kita tidak goyang. Kan begitu maksudnya antum, kan? Ah, repot itu. Sama-sama seperti taharik ini. Tidak ada yang betul-betul sorry. Tunggu. Begini pun tidak ada. Syekh bin Baz dan Syekh Albani dalilnya satu, sama. Dalil Syekh bin Baz Albani satu, sama dengan dasarnya. Hanya beda pemahaman saja, beda memahaminya. Begitu. Ayo, semuanya itu. Sampai mereka berselisih loh, mana kakinya unta, di depan apa di belakang, padahal mereka hidup sama unta. Sama unta saya orang Arab saja khilaf tentang unta, apalagi kita yang tidak hidup sama unta. Baik ya. Insyaallah jadi jawabannya adalah enggak. Ini salah satu. Tidak ada yang dua yang benar. Maksudnya tidak mungkin semuanya benar. Dan tidak mungkin semuanya salah. Nah, itu harus benar. Mesti satu yang benar. Berapa pendada? Saya merujukkan ini, tapi yang masalah antum merujukkan lain ya salah pendada. Tapi saya tetap yakin ini yang salah. Tapi kalau dengan itu saling menghajar, saling boikot, itu tidak maksudnya tidak boleh. Sampai lapan dada. Walaupun seperti antum misalnya pilih sedekat, saya tidak. Saya meyakini bahwa ini yang benar. Antum salah. Tapi bukan berarti apa namanya dengan itu saya sempit darah saya hajar antum, saya berusaha memboikot antum, saya berusaha menjauhi orang dari antum. Nah, ini maksudnya lapan dada yang ini. Maksud ya? Nah, begitu. Itu maksudnya lapan dada. Kalau dalam permasalahan fisik ya maksudnya. Baik. Nah. Baik, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.